الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب kita masuk bab baru ya. قال رحمه الله باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو جاء الأمير والجيش فاستوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل. باب مفعول معه. Maful ma'a adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'a, bersama. Ya. Untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu dilakukan bersamanya. Maful ma'a itu didahului dengan jumlah, didahului dengan kalimat yang di dalamnya terdapat fi'il atau terdapat isim yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Seperti isim fa'il, isim maf'ul. Contohnya, ja'al amiru wal jaisha. Mana syahidnya ya, Afana? Jaisha, telah datang pemimpin itu bersama pasukan. Wawnya diartikan bersama, karena wawnya umaiyah. Perhatikan di situ al-jaisa isim mansub yang disebutkan setelah waw, wal-jaisa. Wawnya bermana ma'a. Untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu dilakukan bersamanya. Perbuatannya apa ini, Afan Abu Lukman? Maji, datang. Didahului dengan jumlah, yaitu ja'a. Didahului dengan jumlah yang ada fi'ilnya. Ja'a al-amiru. Nah. Bersama dilakukan oleh perbuatan datang dilakukan bersama Amir dan bersama Al-Jaish pasukan. Wastawal ma'u wal khashabata. Air itu meninggi bersama kayu pengukur ketinggian. Al-khashabah di sini adalah kayu pengukur ketinggian air. Al-khashabata. Naam. Mansub sebagai maful ma'ah. Ini contoh, dua contoh yang didahului dengan jumlah yang ada fi'ilnya. Ana sa'irun wan naila. Saya berjalan bersama sungai Nil itu. Perhatikan di sini an naila, maful ma'ah didahului dengan jumlah ana sa'irun. Naam. Tapi tidak ada fi'il, yang ada adalah isim sa'ir. Memiliki makna fi'il, sara, dan ada huruf-hurufnya, sin, naam, alif, ra, naam. Contoh yang ketiga itu contoh yang maful ma'ah didahului oleh isim yang terdapat padanya makna fi'il dan huruf-hurufnya. Qala syarih, qawlu babul maful ma'ah ay alladhi wujida fi'lul fa'il bimusahabatihi, yang maful ma'ah yang perbuatan pelaku didapati bersamanya. Wa hadha huwa naul khamis minal mansubat, dan ini adalah jenis yang kelima dari mansubat. Yang pertama apa ya, Pak Lukman? Antum? Yang pertama maful fihi. Yang kedua maful mutlak. Yang ketiga maful fihi. Yang keempat maful li ajlihi. Yang kelima ini maful ma'a. Ulangnya bahasa. Yang pertama maful fi. Contohnya. Maful fi. Contohnya. Ja'a doroba Muhammadun. Ja'a apa doroba? Tadi ja'a kok ganti doroba? Ganti. Oh ya. Kenapa ganti? Karena dia harus butuh objek. Ja'a enggak butuh. Nah. Daraba. Daraba Muhammadun al-kalba. Terus, dua. Maf'ulun fi. Yang kedua, maf'ulun fi. Ya, apa-apa orang urut. Gak urut? Ya, gak apa-apa. Yang ketiga itu berarti maf'ulun. Maf'ulun li ajli. Ya, apa-apa gak urut? Gak apa-apa. Yang penting bisa nyontohin. Bisa bedakan. Maf'ul apa? Maf'ulun fi. Contohnya? Daraba Muhammadun zarban sadidan. Itu maf'ul fi. Maf'ul. Itu maf'ul mutlak. Nah, sudah benar contohnya, tapi namanya yang salah. Maf'ul bi, maf'ul mutlak. Yang ketiga maf'ul fi, contohnya. Maf'ul fi itu apa nama lainnya? Maf'ul li ajli. Maf'ul fi namanya apa kok maf'ul li ajli? Oh, maf'ul fi. Nama lainnya dorof. Nah, contohnya dorof. Makan wajah rasyam. Iya, salah satunya. Ja'a Muhammadun yaumal khamis. Yang keempat maf'ul li ajli. Contohnya li ajli. Li ajli itu karena. Saya pergi ke pondok karena cinta ilmu. Dhahabtu ilal mahdi. Dhahabtu ilal mahdi. Ma'hadi. Dhahabtu ilal ma'hadi. Hubban. Hubban. Lil ilmi. Nah, sudah berapa? Keempat. Nah, sekarang yang kelima maf'ul ma'ah. Wa huwa khatimatul mafa'ilil khamsati, dan dia sebagai penutup maf'ul yang lima tadi yang disebutkan. Wa innama ju'ila akhiruha li amraini. Hanya saja maf'ul ma'ah itu dijadikan yang terakhirnya karena dua perkara. Kenapa maf'ul ma'ah diakhirkan? Alasannya yang pertama, ahaduhuma annahu mukhtalafu fihi hal huwa qiyasiyun aw sima'iyun. Wassahihu annahu qiyasiyun. Bahwasanya mereka berselisih, para ahli nahwu berselisih, berbeda pendapat tentang maf'ul ma'ah ini. Apakah dia itu qiyasi, bisa dikiaskan, bisa dibuat, ataukah simai, hanya mendengar arab saja lafadz-lafadznya, pemakaiannya. Was sahih, yang benar, maf'ul ma'ah itu qiyasi. Ya, bisa kita pakai, kita buat untuk kalimat-kalimat yang lainnya. Was tsani, alasan yang kedua, annal amila la yasilu ilaihi illa biwasitati harfin malfudin bihi wa huwal wawu fi khilafi sa'iril maf'ulati. Bahwasanya amil tidak akan sampai kepada maf'ul ma'ah kecuali dengan perantara huruf yang dilafadkan, yaitu huruf wawu. Wawu apa namanya, Pak Isa? Wawu ma'iyah. Ma'iyah. Berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lainnya. Maf'ul bih, tidak perlu. Doroba Zaidun Kalban. Tidak perlu apa? Untuk amilnya itu tidak perlu tambahan huruf untuk sampai kepada maf'ulnya, makmulnya. Nah, yaumal khamis tadi. Ya. Hubban lil ilmi. Nah. Tidak perlu apa? Dorob tu dorban. Tidak perlu tambahan huruf. Nah, sementara maf'ul ma'ah ini untuk sampai amil itu kepada maf'ul harus ada tambahan. Nah, ini dua alasan kenapa maf'ul ma'ah diakhirkan. Baik. Kita lihat penjelasan syarih terhadap definisi. Wahuwa al-ismul mansub. Wahuwa al-ismu ay as-sarih. Isim yang jelas. Fala yakunu fi'lan wala jumlatan wala isman ta'wilan. Maka isim ketika maful ma'ah itu harus berupa isim yang sharih, maka maful ma'ah tidak bisa berupa fi'il, tidak bisa berupa jumlah, tidak bisa berupa isim yang ditakwil. Fa kharaja nahu la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Maka keluar dengan definisi al-ismu tadi, kalimat, contoh, kamu jangan makan ikan bersama minum susu. Tasroba di sini, yaitu dibaca nasab, bukan sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena dia, wabdillah, fi'il. Sementara maf'ul ma'ah itu harus berubah isim. Nah. Lalu tasroba ini apa mansubnya? Kenapa mansub ya, kenapa Usman? Tasroba kenapa dibaca nasab? Atof ke? Ya enggak bisa, wong fi'il kok diatofkan ke isim. Kalau mau diatofkan ke ta'kul. Tapi kalau diatofkan ke ta'kul, bacanya tasrob. Dijazm. Jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Tidak boleh makan ikan, tidak boleh minum susu. Kalau dibaca jazm. Tapi di sini yang dibaca nasab, tasroba. Kamu jangan makan ikan bersamaan minum susu. Makan ikan tok, boleh enggak? Boleh. Minum susu saja? Boleh. Yang enggak boleh adalah makan ikan bersama minum susu. Ini kalau dibaca nasab. Ya? Naam. Kenapa nasab ya, Khana? Berbeda? Wau sababiyah? Enggak ada wau sababiyah. Fa sababiyah ada. Kalau wau sababiyah enggak ada. Dengan an mutmarah wujuban setelah wau ma'iyah. Ya, annya mutmarah wujuban setelah wau ma'iyah. Binasbi tasroba. Jadi tasroba bukan maful ma'ah. Kenapa? Karena dia fi'il. Sementara maful ma'ah itu mesti berupa isim. Wa nahwu sirtu wa syamsu tali'atun. Aku berjalan bersamaan matahari itu terbit. Nah. Asyamsu tali'atun. Maful ma'ah atau bukan ya akhana? Kenapa? Padahal wawunya bersama, bermakna bersama. Baik. Karena dia marfu. Dan juga karena dia jumlah. Sementara maful ma'ah itu harus berupa isim. Sorry. Asyamsu tali'atun ini jumlah. Nah. Fa innal wawa fihima wa in kanat bi ma'na ma'a illa annaha dakhilatun fil misalil awwali fil lafzi wa fil lafzi ala fi'lin wa fi tsani ala jumlatin. Nah. Maka sesungguhnya huruf wawu pada contoh keduanya tadi, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana sirtu wa syamsu tali'atun, walaupun wawunya bermakna ma'a bersama, hanya saja wawu tersebut masuk pada contoh yang pertama pada lafaz yaitu berupa fi'il. Ya. Apa tadi? Wa tashroba. Maka dia bukan maful ma'ah karena maful ma'ah harus berupa isim. Yang kedua, sirtu wa syamsu tali'atun, wawu ma'iyahnya masuk kepada jumlah ismiyah. Nah. Fa laisa maf'ulan ma'ahu 'ala sahih. Maka keduanya, dhamir alif pada laisa kembali ke mana? Wa Ibrahim. Pada tasroba dan Asyamsu tali'atun. Keduanya bukan maf'ul ma'ah menurut pendapat yang sahih. Nah. Al-ismul mansub. Ya. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub. Qawlu al-mansub. Ay bima sabakahu min fi'lin. Aw ma fihi ma'nahu wa hurufuhu. Mansubnya dengan sebab apa yang mendahuluinya berupa fi'il. Jadi amil yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah fi'ilnya. Nah. Ja'al amir wal jaisha. Berarti al jaisha ini mansubnya dengan amil fi'ilnya apa? Ja'a. Walaupun jadi khilaf di sini ya. Atau jadi amil yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah apa yang mendahuluinya berupa fi'il atau isim yang ada makna fi'il dan huruf-hurufnya tadi. Ana sa'irun wa naila. Naila mansubnya dengan apa? Sa'irun. Amil yang menasabkannya. La bil wawi. Bukan dengan waw ma'iyah. Amil yang menasabkan maf'ul ma'ah adalah fi'il atau isim yang ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Bukan waw itu sendiri. Bukan waw ma'iyah. Khilafan li ba'dihim. Ini menyelisih sebagian mereka. Karena sebagian nuhat ada yang berpendapat mansubnya maf'ul ma'ah dengan wawu ma'iyah itu. Tapi yang dirojihkan di sini, amil yang menasabkan maf'ul ma'ah adalah apa? Fi'ilnya atau isim yang ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Fakharaja bihi al-marfu'u wal-majrur. Maka keluar dengan definisi al-mansub, marfu' dan majrur. Maf'ul ma'ah tidak bisa, marfu' tidak bisa, majrur. Qala wa qalu alladhi yudkaru ba'da wawin. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu bermakna ma'ah. Kharaja bihi baqiyatul mafa'il. Keluar dengan definisi ini, maf'ul-maf'ul yang lain ya. Nah, maf'ul bi tidak terletak setelah wawu. Maf'ul apa lagi? Maf'ul fihi tidak setelah wawu. Maf'ul mutlak tidak setelah wawu. Maf'ul li ajli tidak setelah wawu. Jadi yang terletak setelah wawu hanya apa? Maf'ul ma'ah saja. Sehingga dengan definisi alladzi yudkaru ba'da wawin bimana ma'ah mengeluarkan apa? Maf'ul-maf'ul yang empat yang tersisa. Qala wal ismul waqi'u ba'da ma'ah wa bi wa ba'il musahabah. Maka keluar dengannya wal ismu ini atafnya ke baqiyatu ya. Kharaja bihi baqiyatul mafa'il. Keluar dengan definisi ini apa? Maf'ul-maf'ul yang lain. Wal ismul waqi'u ba'da ma'ah. Isim yang terletak setelah ma'ah juga bukan maf'ul ma'ah. Ya. Kenapa? Bu Royhan. Ma'ah bukan maf'ul ma'ah. Kenapa? Tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa tadi? Isim mansub yang disebutkan setelah apa? Wawu bermakna ma'ah. Nah, sehingga kalau ada isim setelah ma'ah, dia bukan maf'ul ma'ah. Karena syaratnya harus setelah wawu yang maknanya bersama. Waba ilmu sahabah. Demikian pula yang setelah wabak bermakna bersama. Contohnya, Ja'a Zaidun ma'a Amrin. Telah datang Zaid bersama Amr. Amr, rofak nasab atau jer? Abdul Rahman. Amrin. Rofak nasab. Jer, kenapa? Sebagai mudhofun ilaih ma'a dhorof. Ya, ma'anya dhorof. Sehingga amrin bukan maf'ul ma'ah. Karena terletaknya setelah ma'ah, bukan setelah wawu. Wa bi'tu kal abda bi thiyabihi. Ini baknya bak musahabah namanya. Aku menjual kepadamu budak ini bersama pakaiannya. ai ma'afiyabihi. Ini juga bukan maful ma'akana didahului ba, bukan bukan wawu yang bermakna ma'a. Wa qawlu ba'da wawin bimana ma'a ai allati tufidul ma'iyata nassan. Terletak setelah wawu yang bermakna ma'a, yaitu yang memberi faedah kebersamaan secara jelas, tegas. Fa kharaja bihi al-wawu allati li mujarradil adfi. Maka keluar dengan definisi ini, definisi wawu yang bermakna ma'a adalah apa yang terletak setelah wawu tapi semata-mata untuk atof. Seperti contohnya mazajtu asalan wa ma'an. Aku mencampur madu dan air. Di sini diartikan dan atau bersama. Dan. Nah, wawunya wawu apa? Atau sehingga ma'an bukan maful ma'ah. Tapi apa? Wawu atof. Kepada asalan. Ae ma'amain. Ya. Dicampur. Dan air. Yaitu dicampur bersama air. Fal wawu bihadal misali laisat lil ma'iyah. Wa innama hiya li mujarradil adfi. Maka huruf wawu pada contoh ini bukan untuk ma'iyah, hanya saja untuk atof. Yang namanya mencampur kan apa? Tidak hanya satu benda, satu zat. Nah, aku mencampur madu. Enggak bisa. Mesti ada sesuatu yang bersamanya dicampur. Nah. Lalu dari mana kita bisa mengartikan asalan wa ma'an ini bersama air? Wastufidatil ma'iyatu minal amil wa huwa mazajtu. Dan diambil faedah kebersamaan ini antara madu dan air ini dari amilnya. Apa? Mazajtu. Aku mencampur. Yang namanya mencampur tentu di apa? Bersamaan. Jadikan satu. Nah, jadi bukan dari huruf wawunya tapi dari amilnya. Wa qawlu li bayani man fu'ila ma'ul fi'lu ay li bayani dzati allati fu'ila al-fi'lu bi musahabatiha. Untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu dilakukan bersamanya. Ini untuk menjelaskan zat yang fi'il itu dilakukan bersamanya. Wa qawlu masbuqan bi jumlatin ila akhirih ay anna syartal maf'uli ma'ahu an yasbiqahu amilun ya'malu fihin nasbah. Syaratnya, yakni bahwasanya syarat maf'ul ma'ah, hendaklah dia didahului oleh amil yang beramal padanya menasabkan. Amilnya apa? Imma fi'lun, kama fi ja'al amiru wal jaysha. Amilnya bisa satu, berupa fi'il. Seperti dalam contoh, ja'al amiru wal jaysha. Apa amil yang menasabkan al jaysha, Mbak Sofia? Ja'a. Al jaysha ismun sharihun mansubun bil fi'li. Maka jaysha ini jelas, isim jelas mansub dengan fi'il. Terletak salhau bermakna ma'ah, sehingga dinamakan apa? Maf'ul ma'ah. Wa kadzal misalul ladzi ba'dahu. Demikian pula contoh yang setelahnya. Baik, ini yang pertama. Amilnya apa tadi? Fi'il. Amil yang kedua apa ya, Khona, Ba Lukman? Isim atau yang bermakna fi'il. Isim yang bisa bermakna fi'il. Bukan isim atau. Isim yang terdapat padanya makna fi'il dan huruf-hurufnya. Au ismun fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu. Ini yang kedua. Amil yang pertama berupa fi'il. Amil yang kedua ini. Dikasih nomor ya. Satu, imma tadi. Imma fi'lu nomor satu. Yang kedua, ismun. Amil yang menasabkan maf'ul ma'ah bisa berupa isim yang padanya ada makna fi'il dan huruf-huruf fi'il. Kal misalis saris. Seperti contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga apa ya, Abu Azam? Ana zairun Sa'irun wan Naila. Mana yang menasubkan Naila? Mana isimnya? Sa'irun. Bukan ana sa'irun. Sa'irun saja. Taib. Fannaila ismun sharihun mansubun bisa'irun. Ini sa'irun adalah isim yang ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Li'annahu ismun la'annahu ismu fa'ilin fihi ma'nal fi'li wa huwa asiru. Sa'irun adalah isim fa'il, padanya ada makna fi'il yaitu asiru, saya berjalan. Wa fihi hurufuhu. Di dalam sa'irun ini ada huruf-huruf fi'il. Wahya sin wal ya war ra, yaitu huruf sin, ya dan ra. Mana ya-nya? Sa'irun ada ya-nya mana ya, Pak Isa? Sa'irun katanya kok ada huruf-huruf fi'il, sin, ya dan ra. Mana ya-nya? Kenapa dibuang? Kayaknya dibuang. Kenapa? Aina ya uha? Ya khana, Abu Abdillah. Kulibat hamzatan. Ahsan. Kenapa? Nah iya, kenapa diubah jadi hamzah? Sorof lagi. Iklal lagi. Libuku ya ba'da alifin. Zaidatin. Karena terletak salah alif tambahan. Sa'irun aslinya. Ya. Menjadi sa'irun. Nah. Jadi ya. Hanya ada. Cuman dirubah jadi hamzah. Fala yajuzu nasbu fi nahwi kullu rajulin wa dhai'atuhu. Maka tidak boleh dibaca nasab pada contoh. Kullu rajulin wa dhai'atuhu. Setiap orang bersama pekerjaannya. Nah, kenapa tidak boleh? Fala yuqalu kullu rajulin wa dhai'atahu di nasab, enggak boleh. Ini ma'a dhai'ati. Kenapa alasannya? Li'annahu lam yusbak bi fi'lin wala bismin fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu. Karena tidak didahului fi'il, enggak ada fi'il kan? Kullu rajulin wa dhai'atuhu, enggak ada fi'ilnya. Demikian pula tidak ada isim yang ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Kullu rajul tidak ada makna-makna, tidak ada makna fi'il dan tidak ada huruf-huruf fi'ilnya. Wala fi nawi hadza laka wa abika. Ini untukmu dan ayahmu. Fala yuqalu hadza laka wa abaka. Nah, maka tidak boleh dikatakan di nasab hak abaka sebagai maful ma'ah. Kenapa alasannya ya Pak Usman? Tidak ada isim yang mengandung huruf-hurufnya. Ada makna fi'ilnya enggak? Hada. Ada makna fi'ilnya enggak kalau hada itu? Apa? Makna fi'ilnya hadza itu apa? Hadza itu apa? Ini saya isyaratkan. Nah, usyiru. Ada makna fi'ilnya. Saya isyaratkan. Tapi hadza ada enggak fi'ilnya, huruf-huruf fi'ilnya? Asyara. Enggak ada hamzahnya, enggak ada shinnya, enggak ada ra'nya. Nah, ada makna fi'il tapi tidak ada huruf-hurufnya. Beda dengan sa'irun. Sa'irun ada makna fi'il, asir, ada huruf-hurufnya. Sehingga dia bisa beramal menasabkan maf'ul ma'ah. Kalau hadza walaupun dia memiliki makna fi'il usyiru, saya isyaratkan, tapi tidak ada huruf-hurufnya, tidak mengandung huruf-hurufnya, hanya makna fi'il saja. Sehingga tidak bisa setelah hadza dinasab sebagai maf'ul ma'ah. Li'annahu wa in taqaddamahu ma fihi ma'nal fi'li wa huwa hadza laka. Maka sungguhnya walaupun didahului oleh apa yang ada makna fi'il, yaitu hadza laka, fa'inal ha bima'na unabbihu, wa dha bima'na usyiru. Ha'nya hak tanbih, saya peringatkan, dha bermakna usyiru, saya isyaratkan, laka bimana istakirra illa annahu laisa fihi hurufuhu. Masalahnya tidak ada apa? Tidak ada huruf-hurufnya. Cuman makna fi'il saja yang ada pada hadza laka tadi. Sehingga tidak bisa dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Tapi dibacanya sebagai apa? Wawunya wawu ataf hadza laka wa li abika. Ini milikmu atau untukmu dan ayahmu, dan untuk ayahmu. Sudah lewat waktunya. Baik. Adapun pembahasan tentang contoh jal amir wal jaisha, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillah taala. Haknya hak tanbih. Memiliki mana apa? Unabbihu. Tanbih, saya beri tanbih, saya beri peringatan. Za isim isyarah bermakna usyir. Nah. Laka. Ya, ini bermakna istakara, tetap. Padamu. Saya peringatkan dan saya isyaratkan. Ini tetap milikmu, begitu, dan ayahmu. Tapi kan tidak ada huruf-hurufnya, ya. Misalkan ha tidak ada, nun, ba, ha enggak ada, usyiru, da bermakna usyiru, tidak ada huruf-hurufnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhalu barakallahu. Isim yang memiliki mana fi'il? Kita di isim fa'il. Ya. Kataba yaktubu katban. Katibun. Alladhi kataba. Yang menulis kan. Ada kaf, ada ta, ada ba. Isim maf'ul juga termasuk. Termasuk isim yang memiliki mana fi'il dan huruf-hurufnya. Baik. Baik. Bukan isim fi'il. Ha itu huruf. Huruf tanbih. Da isim isyarah. Isim isyarah. Isim fi'il. Nah iya. Tapi kan bukan isim fi'il. Bukan. Apanya? Da. Ada makna fi'il tapi tidak ada hurufnya. Isyarah kan? Asyarah. Beda dengan sa'irun. Sa'irun bermakna apa tadi? Asiru. Ada huruf-hurufnya. Sin. Ya. Ro. Kalau za kan cuma za saja. Za dan alif. Tidak ada. Asyarah. Hamzah. Sin. Ro. Alif. Tidak ada. Apa? Sunnah. Sunnah. Sah. Sah. Nah. Sah. Mana uskut? Itu isim fi'il. Ya, apa apa kaitannya dengan maf'ul ma'ah? Beda pembahasan. Mau oh, di mana kan? Apa hubungannya? Mau diapakan? Soh. Ya, kira-kira isim-isim yang tidak ada hubungnya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam isim fi'il. Tapi artinya soh itu bisa dimasukkan ke dalam isim fi'il. Coba hilangnya apa? Saya itu menyimpulkan kalau isim yang tidak ada huruf-hurufnya ke fi'il, itu kan tidak bisa dikatakan isim fi'il. Ada contoh soh di mana musuh itu juga isim yang huruf-hurufnya tidak ada tapi kan dimaksudkan di isim fi'il. Antum sama enggak antara isim fa'il dengan isim fi'il ini? Enggak. Isim fa'il dan isim fi'il enggak sama ya. Saya kira antum tersamar antara isim fa'il, sa'irun itu isim fa'il. dia isim memiliki makna fi'il dan mengandung huruf-hurufnya. Itu bisa menjadi amil yang menasabkan maf'ul ma'ah. Terus apa tadi? Soh enggak bisa. Dia isim fi'il, terus kenapa? Terus kenapa? Kaitannya dengan ini. Amil yang menasabkan apa? Fi'il atau isim yang memiliki makna fi'il dan huruf-hurufnya. Amil yang bisa menasabkan maf'ul ma'ah ada dua. Fi'il atau isim yang memiliki makna fi'il dan huruf-hurufnya. Soh enggak bisa. Ya. Atau kata lain dia harus mustaq dari isimnya ini. Fi'il apanya? Makna fi'ilnya itu misalnya kayak sa'irun. Sa'irun ini kan terdiri dari isim. Iya, dan kalau da ini kan kalau di tasrif enggak ada. Da zani ula'i. Bisa dikatakan seperti itu enggak? Ya. Bisa, artinya pecahan dari fi'il atau masdarnya. Sama-sama hurufnya. Saraya, siru, sairan, sairun, gitu kan. Nah, ya satu pecahan. Satu asal kata. Baik, barakallahu fiik. Kalau masdar bisa bagaimana gini? Masdar. Bisa enggak? Dipelajari kan, isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Masdar masuk enggak? Masuk enggak Bu Azam? Masuk. Mantap, masuk. Tadi sudah dirangka. Tahun udah. Oke, saya baca. Saya baca.